Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan akibat dari meninggalkan salat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan akibat-akibat dari meninggalkan sholat yang akan dirasakan bagi orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan sebutkan dampak sebab akibat bagi seseorang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat. Nah, disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau, wa ammal umuru al-ukhrawiyah al-mutarattibatu ala tarki shalah faminha. Adapun perkara-perkara ukhrawiyah yang berkaitan dengan sebab yang akan diperoleh bagi orang yang meninggalkan sholat dari tindakan meninggalkan sholat, diantaranya kata beliau yang pertama, al-azabud da'imu fi qabrih kama yu'adzabul kafiru aw ashad, bahwa akibat yang akan diperoleh bagi seseorang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat ialah dia akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dia senantiasa akan mendapatkan siksa di dalam kubur sebagaimana diazabnya seorang kafir, bahkan bisa lebih keras azabnya. Nah, ini dampak yang pertama yang akan diperoleh bagi seseorang yang meninggalkan sholat di akhirat, yakni dia akan mendapatkan azab di alam kubur sebagaimana diazabnya orang-orang kafir, bahkan kata beliau azabnya itu lebih keras daripada orang kafir. Naam. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, annahu yuhsyaru yawmal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf, bahwa orang-orang yang meninggalkan salat semasa di dunia maka nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, hari kiamat nanti, bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf, yakni dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir ya, yang terkenal kekufurannya. Naam. Dan ini sebagai tanda tentang kafirnya orang tersebut. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masing-masing dari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan amalan-amalan kita. Apabila seseorang itu dia adalah orang yang saleh, maka nanti di yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang tersebut, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang saleh yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada yaumul qiyamah tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya, maka masing-masing dari mereka atau pada hamba-hamba tersebut memiliki tanda, sebagaimana diantaranya ialah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keadaan orang yang semasa hidupnya meminta-minta kepada orang lain, takasturan, dalam rangka untuk memperkaya dirinya, mengemis, mengamen. Nah, maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang demikian keadaannya semasa di dunia, maka nanti tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dalam keadaan mereka tidak memiliki wajah. Dan ini sebagai tanda tentang keadaan mereka semasa di dunia. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang semasa di dunia tidak mengerjakan solat, maka demikian pula nanti di yaumul qiyamah di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang tidak salat bersama dengan tokoh-tokoh kufar, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa orang yang tidak mengerjakan solat akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Nam dan juga Qarun serta Ubay bin Khalaf, yang mereka ini adalah ru'asaul kufar ya, tokoh-tokoh orang-orang kafir. Nam, dan ini sebagai tanda dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya seorang hamba yang mukmin dan mukminah, muslim muslimah, akan mendambakan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama dengan orang-orang saleh, bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terkenal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini dampak yang akan diperoleh bagi seseorang yang meninggalkan salat nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan bersama dengan tokoh-tokoh kafir. Nah, adapun yang ketiga, kata beliau, annahu yadkhulun nara fayukhladu fiha abadal abidin, bahwa orang yang meninggalkan salat semasa di dunia maka nanti di akhirat dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Fayukhladu fiha abadal abidin, dan dia dikekalkan di dalamnya. Yakni orang-orang yang meninggalkan salat semasa di dunia maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang bahayanya dari tindakan atau perbuatan meninggalkan sholat. Kenapa? Karena itu menjadi sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, juga menjadi sebab dia bisa kekal di dalam neraka tersebut. Naam. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu la yukfaru ala yakfuru kufran mukhrijan anil millah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat nam tidak dikafirkan, yakni tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Ya, ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Wastadallu bi ba'dhin nusus, dan sebagian ulama tersebut yang mereka berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, mereka memiliki dalil. Ya, mereka berdalil atau beristidlal dengan sebagian nas dari dalil-dalil yang ada. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, walakinna hadhihi an-nusus la takhruju an ahwalin khamsah. Akan tetapi sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan membawakan nas atau dalil-dalil, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, dalil-dalil atau nas-nas yang mereka bawakan ini tidak keluar dari 5 keadaan. Nah, yakni beliau akan menyebutkan kepada kita tentang dalil yang digunakan oleh mereka para ulama atau sebagian para ulama yang mengatakan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalil-dalil yang mereka bawakan itu tidak keluar dari 5 keadaan. Yakni pada adillah dalil yang mereka bawakan ini terdapat kritikan. Ya, perlu ditinjau. Nah, yang pertama, dalil yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, kata beliau, imma annahu laisa fiha dalalatun aslan ala hadhil mas'alah. Bisa jadi dalil yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama tersebut ialah bahwasanya dalil tersebut secara asalnya nam tidak menunjukkan tentang permasalahan yang mereka sebutkan, yakni tidak ada sangkut pautnya atau tidak menjelaskan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Mithla qawli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, yakni sebagian para ulama. Inna hadha yu'aridu qawla Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa min jumlatihi tarikus shalah. Nah, sebagian para ulama yang mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat atau berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana mereka mengatakan kalau seandainya kita berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir, maka pendapat ini, kata sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, kata mereka, berarti pendapat ini bertentangan, menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang Allah dipersekutukan dengannya, yakni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalik, dan Allah mengampuni dosa selainnya, yakni selain kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata mereka, berarti pendapat orang sebagian ulama yang mengatakan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, berarti bertentangan dengan firman Allah ini. Ya, kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Yakni ketika seseorang dia terjatuh dalam kesyirikan dan dia belum bertaubat darinya, kemudian dia meninggal, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan setelah itu Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka di antara, kata sebagian para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, kata mereka, dan di antara dosa selain syirik adalah dari dosa orang yang meninggalkan salat. Naam. Ini adillah yang pertama yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mereka berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, kenapa? Kalau kita, kata mereka, kalau kita mengatakan kafir orang yang meninggalkan salat, lalu bagaimana dengan firman Allah ini? Di mana Allah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengampuni dosa yang Allah dipersekutukan dengannya, yang dosa kesyirikan, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Di antara dosa selain syirik adalah dosa dari meninggalkan salat, kata mereka. Nah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama ini, 6 ayat yang dijadikan oleh mereka yang mengatakan bahwasanya pendapat orang sebagian ulama yang mengatakan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimallahu taala, inna tarikas shalah fi zahiri hadis Jabir alladzi rawahu Muslim annahu musyrikun. Naam. Kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya orang yang meninggalkan salat, kalau kita melihat secara zahir yang nampak dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan salat. Ini hadis yang dimaksudkan oleh beliau. Kata beliau, kalau hadis ini kita lihat secara zahirnya, nah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu musyrik. Dikatakan musyrik. Wa in kana la yasjudu lis-sanam. Walaupun orang tersebut dia tidak pernah sujud kepada berhala. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita mau melihat dari zahir hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan salat itu dikatakan musyrik. Ya, walaupun dia tidak sujud terhadap berhala. Alasannya apa? Lakinnahu muttabi'un lihawa. Akan tetapi dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, dari sini dia dikatakan musyrik. Kenapa? Lebih mengikuti hawa nafsunya. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam surat Al-Jaziyah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menjadikan tuhannya hawahu dari hawa nafsunya? Yakni orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya itu sama saja dengan dia menuhankan hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan orang tersebut di atas ilmu. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita mencermati dari zahir naam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naam, maka kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dikatakan musyrik. Kenapa? Karena dia telah mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan dia meninggalkan salat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang adanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menuhankan hawa nafsunya? Yani memperturuti hawa nafsunya. Walaupun dia tidak sujud terhadap berhala. Dengan sekedar dia mengikuti hawa nafsunya, condong terhadap hawa nafsunya, maka dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Dari sisi inilah ya dikatakan musyrik orang yang meninggalkan salat, karena dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, summa ala fardhi anna mafhum al-ayah anna maduna syirk tahta al-masyiah. Naam. Anggaplah dari ayat yang dibawakan tadi, yakni dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, ayat yang pertama yang dibawakan oleh sebagian para ulama, naam, yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Tayib. Kata beliau, kalau memang ayat tersebut kita pahami ya bahwa di antara dosa selain syirik ialah dosa meninggalkan salat. Naam. Dan dosa selain syirik dan dosa besar ini tahtal masyiah. Naam, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni hamba tersebut nanti di akhirat. Apabila jika Allah menginginkan, Allah mengazabnya namun tidak menjadikan dia kekal di neraka. Ini dosa besar, dosa selain syirik. Anggaplah kalau ayat tadi dimasukkan padanya dosa selain syirik itu adalah dosa dari meninggalkan salat. Kata beliau, kalau kita pahami demikian ayat tersebut, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa inna hadzal mafhum khussa bil ahadits dalati ala anna tarik as-salah kafir. Maka kata beliau Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, pemahaman yang demikian ini, ya, pemahaman dalam memahami ayat dalam surat An-Nisa 48 bahwasanya dosa orang yang meninggalkan salat ini tahtal masyiah, dikarenakan selain dikarenakan dianggap sebagai dosa selain syirik, anggaplah kita pahami demikian. Kata beliau, namun pemahaman yang demikian ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, ya, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat yang disebutkan itu, ya, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik namun mengampuni dosa selain syirik, ini ayatnya sifatnya umum. Ayatnya sifatnya umum. Dan ayat ini dikhususkan atau di sana ada dalil-dalil secara khusus yang menjelaskan kepada kita tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, maka tidak bisa kita berdalil dengan sesuatu yang umum dalam keadaan di sana ada yang khusus, ada yang mengkhususkannya. Seperti dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau kita pahami secara umum dengan ayat ini memang benar, tapi di sana ada dalil-dalil yang lainnya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ini kata beliau. Kata beliau, wa idza kana al-mantuq wa huwa aqwa dilalatan min al-mafhum yukhassasu 'umumuhu bima dalla 'ala takhsis fama baluka bil mafhum. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya yang dibicarakan yakni dalil yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, nah, yang mengkhususkan dari ayat tadi, nah, ini ada pengkhususannya tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, lalu kenapa kita masih menoleh pada dalil yang dipahami secara umum? Nah, di sini kan kita bahas tentang permasalahan ada dalil yang menjelaskan secara dalilnya itu bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Maka ketika ada dalil secara khusus, tidak bisa kita pakai dalil yang secara umum. Kenapa kita mendahulukan yang umum daripada yang khusus membicarakan tentang permasalahan tersebut? Ini kata beliau. Nah, ini keadaan pertama, dalil adillah yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama yang mengatakan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-48, bahwasanya kata mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Namun selain syirik Allah ampuni. Dan selain syirik adalah dosa meninggalkan salat. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, memang ayat ini menjelaskan demikian secara umumnya. Namun di sana ada juga dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka tentunya kita kembali pada dalil yang mengkhususkan daripada yang umum. Naam. Ini keadaan yang pertama atau dalil yang dibawakan oleh mereka orang-orang yang sebagian para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian yang kedua, dalil yang digunakan oleh mereka yakni sebagian para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, awistadallu bi ahaditsa muqayyadah la yumkinu liman ittasafa bihi an yada as-salah. Yakni mereka berdalil dengan hadis-hadis yang muqayyadah, hadis-hadis yang tertentu. La yumkinu liman ittasafa fihi an yad'a shalah. Ya mana hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita tentang tidak mungkin bagi seseorang untuk meninggalkan salat. Yakni mereka berdalil dengan dalil yang mana kalau kita pahami dalil tersebut justru sebaliknya. Ya, dalil itu menunjukkan tentang bahwasanya tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkan salat. Naam. Dalil manakah yang digunakan oleh mereka? Yakni seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan bagi neraka atas orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah, yang dia mengucapkan kalimat tersebut dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kata Syekh Ibnu Utsaimin fa inna qaulahu yabtagi bidzalika wajhallah, maka pada ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtagi bidzalika wajhallah, dia mengharapkan dengan ucapan tadi adalah wajah Allah, ini adalah ucapan yang tamna'u man anbatan an yad'al insanu shalah. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin bagi orang tersebut, mustahil bagi dia untuk meninggalkan salat. Ya. Yakni mereka pahami secara umum pula bahwasanya yang namanya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia na'am mengucapkan kalimat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia masuk ke dalam neraka. Apalagi dikatakan kekal di dalam neraka. Ini kata mereka sebagian para ulama berarti tidak bisa dikafirkan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, justru sebaliknya. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan saja. Karena seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menjalankan konsekuensi. Nah, dari dua kalimat tersebut. Karena pada kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan pada Allah Subhanahu wa taala saja semata. Naam. Maka orang yang betul-betul dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia mengharapkan wajah Allah padanya, ikhlas mengucapkan kalimat tersebut, justru seharusnya ketika dia mengucapkan kalimat itu menjadikan dia untuk mengerjakan salat. Naam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita tidak bermanfaat, tidak ternilai ucapan yang diucapkan oleh seseorang kalimat la ilaha illallah manakala dia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, yang itu termasuk dari rukun Islam. Maka tidak akan bermanfaat walaupun diucapkan ya 1000 kali. Karena seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dituntut untuk menjalankan konsekuensi dari kalimat tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, seseorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala padanya, yang ini akan menjadikan sebab tidak mungkin dia akan dimasukkan di dalam neraka, maka justru seharusnya orang yang demikian ini mustahil bagi dia untuk meninggalkan sholat. Mana ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah paham tentang makna tersebut, konsekuensinya, terus setelah dia ucapkan dia tidak sholat? Mustahil. Kecuali orang yang hanya mengetahui dari sisi maknanya saja, yang tidak paham konsekuensinya, ini mungkin dia akan meninggalkan sholat. Namun seseorang yang dia paham tentang makna tersebut, mana kalimat la ilaha illallah, serta paham tentang konsekuensinya, maka ini akan menjadikan dia orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah salat. Naam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Fala budda an ya'mala amalan lima yabtagihi wa huwa wajhullah. Maka seseorang yang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan melakukan amalan yang mana amalan tersebut dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa a'zamu amalin yahsulu bihi ridallah azza wajal huwa shalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan di antara amalan yang paling agung, amalan yang paling mulia yang mengantarkan seseorang pada ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan yang menjadikan seseorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah amalan salat. Naam. Ya. Amalan salat. Maka kata beliau, fa hadzal haditsu laisa fihi dalilun ala anna tarika shalah la yakfur. Maka dalil yang kedua ini pula yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada hadis ini tidak menunjukkan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Ini tidak ada pendalilannya sama sekali. Naam. Li'annahu muqayyadun biqaulin yamtani'u ma'ahu ghayatal imtina' an yad'al insanu shalah. Dikarenakan hadis ini adalah hadis yang tertentu yang ditentukan dengan sesuatu yang mana sesuatu itu menjadikan seseorang itu mustahil bagi dia untuk meninggalkan salat. Yani tadi itu, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkan salat. Kenapa? Karena salat di antara amalan yang agung, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan seorang hamba pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, baru dua dalil yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dua dalil yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama yang tidak mengkafirkan mereka orang-orang yang tidak salat. Begitu pula beliau jelaskan sanggahan berkaitan dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan, bahwasanya kedua dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujjah dalam pendapat mereka tersebut. Ya, tidak bisa jadikan hujjah atas tidak dikafirkan, dikafirkannya orang yang meninggalkan salat. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan masih ada sisa tiga adillah yang lainnya dari dalil-dalil yang digunakan oleh mereka sebagian para ulama yang menjelaskan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.